semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye kabare lur? Oke. Nek Mova, RC piye kabare ning omah re? Jaga kesehatan kalian, biarkan kami tetap berkarya ya. Oke. Kami berkarya untuk kalian semuanya yang di rumah. Oke. New Monata. Opo sing karo. Kita mulai kawan-kawan. Sini ngoma siap no kuda-kuda ya. Ratna Anjita. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggalku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu. Sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Yang dapat menyerang.